Hey boy, muzair, nangan ningan nong, nangan ningan nong, maduri pong, Bandung ding zer, Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila, Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Hey boy, muzair, nangan ningan nong, nangan ningan nong, maduri pong, Bandung ding zer. Hey boy, muzair.